Ustaz, tolong nasihati istri saya yang suka nonton sinetron. Ini nasihati. Bilang, Bu, Ibu mau saya nonton sama Ibu nonton sinetron, lihat cewek-cewek cantik di televisi itu. Saya bandingkan cewek itu sama Ibu. Ibu modelnya kayak gini, mau? Kalau enggak mau itu tetap itu yang saya nanti nonton seperti gitu gimana? Dan ingatkan, apakah enggak sudah berlebihan waktu sampai sempat-sempatnya nonton apa? Sinetron. Waktu masih banyak yang diperlukan, didik anak, ngajarin anak baca Quran, murojaahnya anak, ngurus kasur, ngurus rumah tangga, masih banyak waktu berkurang. Sebagian ibu-ibu mengeluh waktunya kurang. Kalau bisa badannya bagi dua kerja, tapi enggak bisa. Ini sampai berlebihan waktu sampai apa? Ya mungkin ini orang kaya kan ya. Pembantunya sudah ada semuanya, jadi masih banyak waktu untuk nonton apa? Sinetron. Terus nonton seperti itu, acara-acara seperti itu buat apa? Siapa pemain acara-acara seperti itu? Kebanyakan pelaku maksiat yang gemar buka aurat. Kemudian kita mengidolakan orang-orang seperti itu. Yang kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahad. Seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Akhirnya timbul rasa cinta kita kepada pelaku-pelaku maksiat, kepada penyanyi-penyanyi dangdut, penyanyi-penyanyi yang suka buka aurat mereka, bangga dengan memamerkan aurat mereka. Semakin bertumpuk dosa-dosanya, tatkala semakin banyak lelaki yang memandang auratnya, kita membanggakan wanita-wanita seperti itu. Oleh karenanya, apa tidak ada acara yang lain? Alhamdulillah ada acara televisi-televisi sunnah yang bisa kita nonton. Cari hiburan yang syar'i, berjalan sama suami kemana, ke daerah tertentu, sama anak-anak, melihat pemandangan, itu bisa dilakukan.